bukan hanya sekedar penghibur diriku, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindu. Sakit hatiku, kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padaku. Sakitnya hati ini namun aku rindu. Bencinya hati ini tapi aku sekedar penghibur diriku, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, sayang. Sakit hati, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Bencinya hati padamu, sakitnya hati ini namun aku rindu. Bencinya hati I'm